Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran dasar Islam dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil Ummah karangan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Hari ini kita akan belajar tentang tingkatan Islam. Sebelumnya kita sudah belajar tentang definisi Islam secara bahasa dan istilah, dan bagaimana pengertian Islam apabila berdiri sendiri, dan pengertian Islam apabila digabung dengan iman. Singkatnya adalah bahwa Islam artinya berserah diri, ya. Kemudian apabila Islam berdiri sendiri artinya adalah seluruh amalan ibadah, seluruh amalan ibadah yang mencakup baik yang zahir maupun batin, keyakinan, i'tikad, dan semua hal yang berhubungan dengan agama, baik yang pokok maupun yang cabang. Adapun apabila Islam bergabung, disandingkan dengan iman, maka Islam mencakup amalan ibadah yang zahir saja, sedangkan iman adalah amalan ibadah yang mencakup yang batin, yaitu amalan hati. Maka hari ini kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu tingkatan Islam. Tidak diragukan lagi bahwa prinsip agama Islam yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap Muslim ada tiga. Yang pertama adalah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wajib. Bagaimana kita harus mengenal, ya, siapakah pencipta kita, siapa yang memberi rizki kepada kita. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala tentang sifat-sifatnya dan nama-namanya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenal agama Islam serta dalil-dalilnya. Kita harus mengetahui apa sebenarnya agama Islam itu. Apa saja syariat-syariatnya. Apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang. Kemudian yang ketiga adalah mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sangat memalukan sekali apabila kita sebagai seorang muslim namun kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, siapa bagaimana agama kita dan siapa Nabi kita. Maka tiga tingkatan ini hendaklah, ya, menjadi prioritas kita untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal agama Islam dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya semua itu tidak dapat kita peroleh kecuali dengan belajar, kecuali dengan kita meneliti, kecuali dengan kita mendengar apa yang dikatakan oleh para ulama, apa yang dikatakan oleh para ustaz, apa yang dikatakan oleh mereka yang memiliki ilmu di dalam perkara ini. Mengenal agama Islam adalah landasan yang kedua dari prinsip agama ini. Padanya terdapat tiga tingkatan, ya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ya, ketika kita sudah mengenal agama Islam, maka ada landasan yang harus kita ketahui bahwa di sana terdapat tingkatan, tingkatan di mana kita, ya, berada di dalamnya. Yaitu pertama adalah kita Islam, ini tingkatan kita pertama. Kemudian yang kedua adalah iman. Ya, tidak semua orang Islam beriman, tetapi orang yang beriman, insya Allah dia Islam. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu ihsan. Ya, maka apabila tingkatan ini sudah ada bersama kita, ya, maka kita akan merasakan betapa nikmatnya, ya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita Islam, kemudian kita juga beriman, kemudian kita juga ihsan. Apa maksudnya Islam? Islam adalah kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada Rabb di dunia ini, di alam semesta ini yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengucapkan dua kalimat syahadah, kemudian kita mengamalkan rukun-rukun Islam, kemudian setelah itu kita beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Kemudian setelah itu kita harus mengamalkan ihsan. Apa itu ihsan? Kita beribadah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala dan seakan-akan kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti kita akan jelaskan makna itu semua. Nah, setiap tingkatan mempunyai rukun-rukun. Islam memiliki rukun, iman memiliki rukun, dan ihsan juga memiliki rukun. Tingkatan yang pertama, ya, tingkatan yang pertama bahwasanya seseorang, ya, haruslah menjadi muslim atau Islam. Maka Islam ini memiliki rukun. Rukun yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apabila kita mengaku Islam, kita harus menegakkan salat. Kemudian yang ketiga, membayar zakat. Kemudian yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu menuju ke sana, ya berjalan ke sana, maka wajib hukumnya. Kelima rukun Islam ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu menuju ke sana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah rukun Islam yang wajib kita hafalkan dan kita amalkan. Yang pertama adalah syahadat, kemudian yang kedua salat, kemudian yang ketiga zakat, kemudian yang keempat berpuasa, kemudian yang kelima menunaikan ibadah haji. Itulah pelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama menghafalkan rukun Islam dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita berada di jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wallahu taala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.